semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir tidak keluar dari tiga prinsip utama ini. Bisa jadi perintah yang dikerjakan, baik perintah yang wajib atau perintah yang mustahab, yang sunnah, atau bisa jadi larangan-larangan yang ditinggalkan, larangan haram ataupun larangan makruh, atau berita-berita yang wajib dibenarkan. Ikhwanatina azakumullah, di antara perintah Allah Azza wa Jal kepada kita semua kaum muslimin, sekaligus larangan Allah Azza wa Jal yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin, ialah al-amru bil-ijtima' wal-i'tilaf wal-nahyu anit-tafarruqi wal-ikhtilaf. Perintah untuk bersatu, perintah untuk berkumpul, larangan berpecah belah dan berselisih. Ini termasuk perintah-perintah agama yang paling agung, bimbingan-bimbingan syariah yang paling agung, wasiat-wasiat nabawiyah yang paling agung. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau, Risalatun fil Hatti ala ijtima'i kalimatil muslimin wa dhammi at-tafarruqi wal ikhtilaf, sebuah risalah karya beliau. Belum menyatakan famin a'zamil awamiril ilahiyah wasyara'i' as-samawiyah wal wasaya an-nabawiyah al-i'tisamu bihablillahi jami'a wattifaqu kalimatil muslimin wajtima'uhum wa'tilafuhum والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. Kata beliau, termasuk perintah-perintah ilahi yang paling agung, termasuk syariat agama samawi yang paling agung. Agama samawi meliputi Islam, agama Islam yang disebutkan dalam Injil, juga yang disebutkan dalam Taurat, ahli kitab. Ya, termasuk syariat agama samawi yang paling agung, dan termasuk wasiat-wasiat Nabi yang paling agung, ialah berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, menyatukan kalimat kaum muslimin, mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin, melembutkan hati-hati kaum muslimin, dan menganjurkan, menghasung. Itu semua dengan semua upaya, semua cara yang bisa menyampaikan kepada tujuan tersebut, baik dalam bentuk amalan atau ucapan. Juga dihasung, dianjurkan bertawun saling bantu-membantu untuk mewujudkannya. Ta'awun dengan ucapan atau ta'awun dengan perbuatan. Ini yang pertama. Menyatukan umat Islam, menyatukan kalimat umat Islam, melembutkan hati kaum muslimin, bersatu padu di atas tali Allah, melakukan berbagai macam upaya baik ucapan atau perbuatan yang bisa mewujudkan misi tadi, bertahun saling bantu membantu dengan ucapan, dengan perbuatan yang bisa mewujudkan prinsip tadi. Ini yang pertama, bersatu. Belum mengatakan sesuatu yang kedua. Dan larangan berpecah belah, larangan berselisih, larangan mencerai berai persatuan kaum muslimin, dan mengancam, memberi kecaman-kecaman terhadap semua upaya-upaya yang menjurus kepada perpecahan dan perselisihan semampu mungkin. Ini yang kedua. Yang pertama, perintah bersatu. Yang kedua, larangan berpecah belah, larangan berselisih, larangan melakukan apapun baik ucapan atau perbuatan yang memunculkan, yang menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Belum menyatakan setelah itu, waqad dalla ala hadzal asl al-'adzim al-kitab was-sunnah wa ijma'ul anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim ila yaumiddin. Dan sungguh dalil yang menunjukkan prinsip yang agung ini ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, dan ini merupakan ijma' para Nabi dan para Rasul, dan ijma' pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Quran, Sunnah, dan ijma' semua Nabi, ijma' semua Rasul, ijma' semua para pengikut Anbiya wal Mursalin tentang prinsip ini. Kewajiban bersatu, larangan berpecah belah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, dan jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Ini merupakan perintah yang paling agung, bimbingan yang paling agung, wasiat yang paling agung. Perintah untuk bersatu, larangan berpecah belah, dan larangan berselisih. Pada kesempatan kali ini yang ingin disinggung adalah tentang larangannya. Maka tema yang kita angkat adalah jangan berselisih. Jangan berselisih. Ikhwanul din azakumullah, al-khilaf, al-mukhalafah, al-ikhtilaf, ini pecahan-pecahan dari kata-kata berselisih. Khilaf, berselisih. Ikhtilaf, berikhtilaf. Mukhalafah, menyelisihi. Kalimat yang seperti ini, barakallahu fikum, dalam Islam itu digunakan mayoritasnya. Mayoritasnya untuk perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dikecam. Barakallahu fikum. Sedikit sekali yang diizinkan. Jarang sekali yang ditoleransi dalam Islam. Mayoritasnya, rata-rata, yang namanya berselisih, perselisihan, persengketaan dikecam. Apapun bentuknya, apapun penyebabnya, dalam bab apapun. Semakin dikecam, semakin dilarang, ketika semakin besar mafsadatnya. Baik terkait dengan individu, atau terkait dengan keumatan. Kita bisa menyebutkan sekarang detail rincian-rincian bentuk-bentuk perselisihan yang dilarang, yang dikecam. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-khilaf fil ibadah. Berselisih dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi karena berselisih dengan imam. Ini dalam bab sholat. Dikecam dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda dalam hadisnya. Dalam Sahih Muslim beliau menyatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini dalam bab salat. Terkait dengan masalah penataan saf dan terkait dengan tindakan makmum yang menyelisihi gerakan imam atau yang mendahului gerakan imam. La takhtalifu, kamu jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, nanti hati-hati kamu akan berselisih. Jawablah mengatakan dalam hadis yang lain, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti, maka kamu jangan menyelisihi imam. Dalam bab ibadah, yakni salat. Dilarang sama Rasulullah SAW. Belum menggambarkan annal ikhtilaf al-zahir sababun likhtilaf al-batin. Adanya perselisihan secara zahir sebab terjadinya perselisihan secara batin. Gara-gara sofnya tidak rapat, tidak lurus. Yang ini maju ke depan, yang ini mundur ke belakang, yang ini renggang. Menimbulkan ikhtilaful qulub. Berselisih dalam hati. Ini membahayakan, mengerikan. Ikhtilaful qulub, hati yang berselisih itu mengakibatkan, barakallahu fikum, tidak ada persatuan di kalangan kaum muslimin. Rawan munculnya permusuhan, rawan munculnya kedengkian, bahkan yang lebih daripada itu. Tidak menyatu hatinya. Bahaya. Mudah dihasut, mudah dikasih makar, mudah dibikin pecah. Karena hatinya tidak lagi menyatu. Padahal terkait dengan bab shaf. Terkait dengan masalah menyelisihi imam, ancamannya sangat keras. Orang-orang yang mendahului imam, terutama ketika ruku, ketika sujud, itu diancam kepalanya akan diganti jadi kepala. Kepala himar. Kepala keledai. Itu ancamannya sangat keras dan terjadi. Waqi' nyata, disebutkan dalam kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Ada salah seorang ahli hadis di sebuah negara, permasalahan wilayah Syam atau Baghdad, masyhur dengan ilmunya. Banyak sekali thullabul ilm, para pencari ilmu yang rihlah ke sana mencari ilmu, mengambil ilmu daripadanya. Namun dikenal ketika dia menyampaikan ilmu tidak pernah langsung berhadapan dengan muridnya. Ada hijab yang menghalangi mereka. Satu hari ada seseorang talib ilm yang rihlah kepada dia. Nampak daripadanya kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam mencari ilmu. Dalam sebuah majelis ketika selesai dan orang sudah pada bubar semua, sang guru memanggil si fulan tadi supaya jangan pergi. Semuanya sepi tinggal berdua. Dia mengatakan, saya memandang dan melihat kamu ini sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Apakah kamu tidak merasa aneh selama ini aku menyampaikan ilmu di balik hijab? Apakah kamu tidak pernah merasa kepingin atau wajahku? Betul, baik guru. Tapi dikasih tanbih, diingatkan supaya jangan sampai kamu berani menentang sunnah Rasulullah SAW. Dibuka hijabnya. Badannya orang, kepalanya keledai. Nyata. Kaget sama murid. Kenapa wahai guru? Dia menjelaskan, dulu ketika saya masih menimba ilmu, saya mendengarkan hadis ini. Hadis yang disampaikan adalah ancaman keras bagi orang-orang yang mendahului imam ketika ruku, ketika sujud akan dirubah kepalanya, kepala himar. Saya tidak percaya ketika itu. Saya pun sengaja menentangnya, menyelisihinya. Dan saya lakukan. Saya mendahului imam ketika itu. Dan Allah hukum saya, kepala saya jadi kepala himar. Nyata. Barakallahu. Padahal babnya apa ini? Babnya sholat terkait dengan seorang makmum yang mendahului imam, menyelisih imam dalam sholat. Diancam, dikecam dengan keras. Kepalanya jadi kepala keledai. Dosa besar ya. Itu bahayanya berselisih. Ini yang pertama. Bisa jadi berselisih dalam perkara ibadah itu, dia menyelisihi imam. Atau yang kedua, bisa jadi dia menyelisihi pemerintah. Al-imamul a'zam. Menyelisihi pemerintah dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikecam dalam Islam. Yang sengaja menyelisihi penguasa dalam bab ini. Dimasukkan dalam mereka termasuk alamatul khawarij. Dan termasuk alamatul sunni, ciri-ciri seorang sunni, dia akan bersama dengan penguasanya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak memandang apakah penguasa tadi benar atau tidak. Mereka punya prinsip, fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Mereka punya prinsip, kalau penguasanya benar, pahalanya untuk mereka dan kalian wahai kaum muslimin. Tapi kalau mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya atas mereka. Selalu bersama dengan penguasa. Selalu mencocoki penguasa dalam perkara ibadah kepada Allah. Dikarenakan tujuan utama yang hendak dicapai adalah mempersatukan umat Islam dalam perkara ibadah. Jangan sampai mereka berselisih dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terkhusus dalam poin-poin tertentu yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam bab jihad. Harus bersama dengan penguasa atau izin penguasa. Dalam bab haji. Harus bersama penguasa atau seizin penguasa. Legal. Penyerahan harta zakat, harta sedekah. Diserahkan kepada penguasa atau kepada orang yang diizinkan oleh pihak penguasa. Terkait dengan salat berjamaah di belakang penguasa atau yang diizinkan penguasa. Salat berjamaah Jumatan, al-Jum'ah, bersama penguasa atau seizin orang yang dipilih penguasa. Satu Ramadan, satu Syawal, 10 Dzulhijjah, Salatul Id, Al-Fitri, Al-Adha, selalu bersama dengan penguasa. Sehingga Ramadan bersama dengan penguasa, Syawal bersama dengan penguasa, Idul Fitri bersama dengan penguasa, Idul Adha bersama dengan penguasa, untuk menyatukan ibadah kaum muslimin. Ada lagi yang menambahkan, barakallahu fikum, ialah salat istisqa, meminta hujan dengan SK penguasa. Ada beberapa lagi yang lainnya mereka sebutkan, barakallahu fikum. Mereka melaksanakan ibadahnya bersama dengan penguasa atau seizin penguasa. Oh iya, iqamatul hudud, penegakan hukum-hukum had, penguasa. Apalagi ghanimah kepada penguasa, hatta faid terkait dengan penguasa, naam ta'zir terkait dengan penguasa. Ini semuanya barakallahu fikum dilakukan bersama dengan penguasa atau seizin penguasa. Tujuannya untuk menyatukan umat Islam dalam perkara ibadah, jangan sampai berselisih dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada poin-poin tadi, poin-poin ibadah yang merupakan haknya penguasa, ketika ada orang yang melakukannya tidak dengan penguasa atau tanpa seizin penguasa, maka dia dinyatakan menyimpang, termasuk penyimpangan-penyimpangan paham khawarij. Barakallahu fikum. Pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pada waktu sedang manasik haji, ketika itu pada ayyam Mina, pada hari-hari di Mina, Khalifah Utsman radhiyallahu an di Mina mengimami jamaah haji salat tamaman sempurna 4 rakaat. Yang semestinya qasran, qasar 2 rakaat. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Ternyata beliau mengerjakannya tamaman sempurna 4 rakaat. Waktu itu tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Semuanya melakukannya di belakang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dalam kondisi mereka tahu yang sunnah 2 rakaat. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kenapa engkau tidak menyelisihi Khalifah? Kenapa kau enggak ikut bersama dengan Khalifah 4 rakaat, padahal kamu tahu yang sunnah 2 rakaat? Apa kata beliau? Dengan tegas beliau mengatakan, al-khilafu syar, al-khilafu syar, berselisih itu jelek. Barakallahu. Naam, dalam bab tadi jelek. Tidak boleh bagi seorang pun menyelisih penguasanya. Harus dan wajib bersama dengan penguasanya. Kalau mereka benar, semua dapat pahala. Kalau mereka salah, rakyatnya dapat pahala. Yang dosa, penguasanya. Dan yang dipentingkan di sini adalah menyatukan umat Islam dalam perkara ibadah, tidak berselisih. Difahami insyaAllah ya? Jangan berselisih dalam perkara ibadah. Bisa jadi kecamannya karena menyelisihi imam dalam sholat, bisa jadi kecamannya karena menyelisihi penguasa dalam menerapkan sebagian ibadah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau yang ketiga, bisa jadi dalam bentuk menyelisihi sunnah. Khilafus sunnah fil ibadah, menyelisihi sunnah Rasul dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini berakibat apa ya kan? Berakibat jatuh dalam berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan dalam perkara ibadah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna madha fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Namanya bid'ah amaliyah. Bid'ah terkait dengan amal, bid'ah terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikecam. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Sehingga dalam perkara ibadah jangan berselisih. Dalam beribadah harus ikhlas lillahi ta'ala dan harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Ikhlasun niyyah dan muwafaqatus sunnah. Kalau terkumpul dua-duanya, maka ibadahnya makbulah, diterima oleh Allah azza wa jalla. Kalau tidak, maka mardudah, ditolak. Anda setuju, gak setuju, Anda komplain, gak komplain, itu bukan urusan Anda. Dalam perkara ibadah, itu hak murni Allah azza wa jalla. Hamba Allah yang menyesuaikan, bukan syariat yang menyesuaikan hamba. Yang pertama, dalam perkara ibadah, jangan berselisih. Maka ibadah kaum muslim itu satu. Semua ibadah, ibadah umat Islam itu satu. Niatnya satu lillahi ta'ala. Tata caranya juga satu. Harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berselisih. Ya. Contoh yang kedua dalam perkara yang lain. Iyalah barakallahu fikum. Jangan berselisih dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah. Jangan berselisih. Barakallahu fikum. Muamalah di sini barakallahu fikum luas. Masuk di dalamnya ta'amul baina zaujain. Muamalah interaksi pasutri antar suami istri. Dalam kehidupan rumah tangga kalian wahai pasutri jangan berselisih. Apa akibatnya nanti? Apa akibatnya nanti? Banyak ujungnya cerai. Kalau sering berselisih akan muncul saling cekcok, saling adu mulut, saling ribut, saling bermusuhan, akhirnya saling melempar sesuatu, pecah semua. Ujungnya adalah cerai. KDRT terjadi. Kezaliman-kezaliman terjadi. Ujungnya cerai. Sesuatu yang mubah namun sangat dibenci dalam syariat. Barakallahu. Jangan berselisih. Dalam rumah tangga itu harus sakinah mawadah warahmah. Bukan khilaf. Jangan berselisih. Apapun sebabnya. Apalagi sebabnya gara-gara urusan tomat. Apalagi urusannya bawang merah. Apalagi urusannya masalah yang seperti itu. Jangan berselisih. Apalagi dikarenakan miskomunikasi. Karena kurang komunikasi antara pasutri. Kesalahpahaman. DLL. Ribut. Jangan berselisih. Atau at-ta'amul ma'al walidain. Dalam perkara muamalah ada interaksi dengan kedua orang tua. Lebih diharamkan lagi tindakan satu itu. Tidak boleh bagi seorang anak berselisih dengan orang tuanya. Itu durhaka sama orang tuanya. Termasuk uququl walidain. Jangan berselisih dengan kedua orang tua. Barakallahu fikum. Yang betul, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu temani mereka berdua dengan cara yang baik dalam perkara duniawiyah ini. Ini kalau non muslim, kalau muslim dalam semua hal selama bukan perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Yang benar diminta berbakti kepada kedua orang tua dengan ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita semuanya. Berselisih, khilaf, ikhtilaf dengan orang tua, apalagi berkaitan dengan babnya muamalah interaksi, dikecam dalam Islam. Termasuk uququl walidain. Dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dosa yang membinasakan pelakunya. ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, hendaklah kamu menjauhi tujuh dosa yang membinasakan. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Mengadakan nalau nabi hukum biakbar kabair, mau kamu tuh saya tunjukkan dosa besar yang paling besar, asyirku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka sama kedua orang tua. Jangan berselisih dengan orang tua. Sarawak ya kan, jangan berselisih dengan kerabatnya kamu. Dengan family mestinya silaturahim, jangan berselisih. Berselisih dengan mereka akan memunculkan tatatuk, memutuskan hubungan kefamilian, hubungan kekerabatan, dikecam dengan keras. La yadkhulul jannata qati', kata Rasul. Nah, masuk surga orang yang memutuskan hubungan kefamilian. Jangan berselisih dengan tetangga kamu, atau dengan kaum muslimin yang lain, atau dengan sahabat-sahabat kamu. Jangan berselisih dalam perkara muamalah, dalam perkara interaksi, dalam perkara akhlak wal adab. Ikhtilaf dalam bab yang seperti ini memunculkan yang namanya adawah, permusuhan. Memunculkan yang namanya baghdha, kebencian. Memunculkan yang namanya hiqdun, kedengkian. Bahkan akan lebih daripada itu, memunculkan yang namanya takatuh, saling memutus hubungan. Memunculkan yang namanya tadabur, saling menengok kita bertemu. Bahkan mungkin takatul, saling bunuh, saling perang, dikarenakan berselisih. Dan seringkalinya sebabnya adalah perselisihan dikarenakan gesekan-gesekan perkara pribadi, atau perselisihan dikarenakan gesekan-gesekan duniawi. Sebabnya pribadi atau duniawi. Jam dalam Islam barakallahu fikum memunculkan sekian banyak kerusakan-kerusakan mafsadah. Apalagi menyelisihi penguasa khawarij, apalagi menyelisihi para ulama, ulama sunnah dalam perkara-perkara tidak boleh berselisih padanya. Jika termasuk khawarij, ciri-ciri hizbiyyin mereka menyelisihi para ulamanya dalam bab yang tidak boleh ada padanya perselisihan. Ini ada qaidnya, dalam bab yang tidak boleh ada padanya perselisihan. Sehingga bukan semata-mata memunculkan akhlak yang jelek, tapi lebih daripada itu menjerumuskan pelakunya sampai kepada perkara penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj. Bukan semata-mata dikatakan sebagai orang yang sayyul akhlak, jelek akhlaknya, tapi lebih jauh daripada itu dikatakan sayyul manhaj, orang yang jelek manhajnya. Bahkan dikatakan sebagai munharif, orang yang menyimpang yang sesat. Bahkan dikatakan sebagai sahibul kabirah, pelaku dosa besar, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu. Naam. Jangan berselisih dalam bermuamalah. Yang dianjurkan ialah muamalah yang baik, interaksi yang bagus, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Dalam persahabatan yang dianjurkan suhbah shalihah, pertemanan yang baik, persahabatan yang bagus. Dan semua pihak diminta untuk menunjukkan muamalah yang bagus. Jangan berselisih. Barakallahu fikum. Lagi yang ketiga, terkait dengan perkara dakwah ya Allah. Jangan berselisih dalam perkara dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dampaknya nanti akan bisa membuat dakwah itu gagal. Dakwah itu akan hancur. Tak jalan. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Talib dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu ke Yaman, beliau memberikan wasiat kepada dua dai-nya ini dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Beliau mengatakan basyira wa la tunafira, yassira wala tu'assira. Tatawa'a wala takhtalifa. Basyira. Hendaklah kamu berdua memberi kabar gembira kepada umat. Wala tunafira. Jangan membuat umat lari. Yassira wala tu'assira. Beri kemudahan-kemudahan kepada mereka. Jangan mempersulit. Tatawa'a wala takhtalifa. Hendaklah kamu saling menyatu hatinya, saling menyatu misi dan visinya, saling taat kepada Allah, wala takhtalifa, dan jangan berselisih. Langsung beliau sampaikan kepada sahabat yang diutus sebagai dai Allah, wala takhtalifa, jangan berselisih. Al-ikhtilaf fi da'wati ila Allah, ini efeknya sangat mengerikan. Tergantung model khilafnya. Apa bentuk khilafnya? Yang paling ringan daripada khilaf di dakwah, memunculkan yang namanya adawah, saling bermusuhan, saling membenci, saling memutuskan hubungan antar para da'i. Ini sudah negatif. Dari sana nanti yang terjadi adalah barakallahu fikum, saling menjatuhkan kehormatan terkait dengan dakwah. Lebih muncul lagi setelah itu, memunculkan sebuah fitnah dalam perkara dakwah. Bukan terkait dengan perkara akidah, bukan terkait dengan masalah manhajiah, ternyata gesekan pribadi antar dai-nya. Ujungnya nanti dakwah hancur. Dakwah yang mereka bawa, nama baik dakwah yang mereka pegang, yang mereka usung, hancur. Mencoreng-moreng nama baik dakwah Islam. Kalau mereka membawa dakwah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah. Membuat umat lari dari dakwah. Membuat umat tidak mau lagi menerima al-haq dalam dakwah ini. Ini juga perkaranya akhlakiyah adabiyah. Dampaknya bukan terkait dengan masing-masing da'i, tapi terkait dengan dakwahnya juga. Dakwahnya gak pernah berkembang, yang ada cuman ribut, yang ada cuman perselisihan, akhirnya semua yang direncanakan batal, yang direncanakan gagal. Terjadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabari hukum masbiru. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tanaza'u, kamu jangan berselisih, kamu jangan bersengketa, fatashalu, kamu nanti akan fasal, akan gagal. Wa tadhhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Lemah. Ini terkait dengan bab jihad fisabilillah, ketika berjumpa dengan musuh. Dakwah ilallah dimasukkan dalam bagian jihad fisabilillah. Wala tanaza'u, fatashalu, wa tadhhabari hukum. Ayat ini, kan, walaupun terkadang masalah jihad di Al-Anfal ayat yang ke-46, tapi para ulama di zaman sekarang secara khusus selalu menggunakan ayat ini untuk memberikan nasihat kepada para du'a ila Allah, jangan berselisih dalam perkara dakwah, sebab akan membuat gagal dakwah kalian, berantakan dakwah kalian, dan akan hilang kekuatan kalian. Ini saya katakan paling ringan, tapi dampaknya mengerikan. Apalagi barakallahu fikum, berselisih dalam perkara dakwah terjadi dikarenakan perselisihan prinsip dakwahnya. Namanya mukhalafah, penyelisihan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang ini akan muncul penyimpangan-penyimpangan dalam perkara dakwah. Pelakunya jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dalam perkara dakwah. Yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah itu pada usul dakwahnya. Ketika mereka menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah, maka yang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perkara dakwah. Prinsip dakwah salafiyah ialah mendahulukan bab tauhid. Ini manhaj anbiya wal mursalin, memulai dengan tauhid, memulai dengan perkara akidah, membenahi tauhid umat, akidah umat. Yang ini memulai dakwahnya dengan masalah khilafah, dengan masalah hukum, dengan masalah kepemimpinan. Menyimpang. Dakwah hizbiyah itu dakwahnya Ikhwanul Muslimin, dakwahnya kaum Khawarij, dakwahnya Hizbut Tahrir, dan juga yang lain-lainnya. Dijadikan sebagai dakwah yang menyimpang. Maka dia pun masuk dalam penyimpangan-penyimpangan dakwah. Menjadi sosok munharif, menyimpang, bahkan dikatakan mungkin sebagai sosok hizbi, dikarenakan mukhalafah fi usuli dakwah, menyelisih prinsip-prinsip dakwah. Ini lebih parah lagi keadaannya. Terkait dengan pribadi orangnya, terkait dengan masalah keumatan, maka dakwah Islamiyah akan terkotak-kotak dengan berbagai macam warna-warna dakwah, semuanya mengatasnamakan Islam, padahal dakwah Islam lepas daripada mereka sendiri. Ini dakwahnya fulan, dakwahnya alan, kelompok alan, kelompok banyak sekali. Ragamnya banyak, warnanya banyak, prinsipnya sangat banyak, semuanya mengaku sebagai Islam, padahal bukan dari Islam sama sekali. Mencoreng-moreng nama baik dakwah Islam yang hak. Melemahkan kekuatan kaum muslimin. Memudahkan musuh-musuh agama untuk membuat lemah umat Islam, bahkan menyerang, membantai kaum muslimin. Dikarenakan mukhalafah fi dakwah. Jangan berselisih dalam dakwah. Tatawa'a wala takhtalifa. Hendaklah kamu bersatu dalam ketaatan kepada Allah dan jangan berselisih. Jelas semua ya? Jelas semua ya? Dalam perkara ibadah, jangan berselisih. Dalam perkara muamalah, jangan berselisih. Dalam perkara dakwah, jangan berselisih. Apalagi dalam perkara yang sangat-sangat prinsip. Dalam perkara akidah, dalam prinsip-prinsip akidah, dalam prinsip-prinsip keimanan. Haram hukumnya berselisih. Dikarenakan akidah Islam cuma satu. Yang tidak sesuai dengan akidah Islam dikatakan menyimpang, bahkan mungkin dikatakan kafir. Sebab babnya prinsip akidah. Satu. Diglobalkan dalam rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, pada para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kaum berkata. Satu akidah Islam. Dalam berakidah jangan berselisih. Menyelisihi akidah Islam itu penyimpangan, bahkan kekufuran. Barakallahu fiik. Yang ini masih dibahas ya, panjang pembahasannya. Barakallahu fiik. Sehingga tidak boleh ada toleransi dalam berakidah. Tidak bisa ada toleransi dalam berideologi. Hanya satu. Paten dari mulai zaman dahulu kala sampai hari kiamat nanti. Akidah Islam cuma satu. Prinsip iman hanya satu. Harap itu. Tidak mungkin dirubah-rubah, tidak mungkin diamandemen. Yang menyelisihinya dikatakan menyimpang atau kufur. Tergantung keadaannya masing-masing warahmatullahi Nama ya Pak. Apakah boleh kita berselisih dalam perkara hukum-hukum syariat? Apa jawabannya? Yang sekarang berikutnya lagi. Akidah kablam. Apakah boleh berselisih dalam hukum-hukum syariat? Apa jawabannya? Gimana, Dek? Dirinci, apa rinciannya? Tuh, kok saya? Dari tadi kita pakai dirinci. Dalam perkara muamalah, tak dirinci. Dalam perkara tadi, dakwah, tak dirinci. Kenapa? Dalam perkara ibadah, aku tak dirinci. Kalau sekarang, dalam pembahasan hukum agama, hukum syariat, tak dirinci. Nah, dirinci pokoknya ya, dirinci. Yang dirinci, saya suruh berinci sekarang. Nama ya. Terkait dengan perkara ahkam syar'iyah yang dibahas dalam fiqh Islam oleh para ulama. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh berselisih dalam perkara fikih Islam? Jangan mengatakan boleh, jangan mengatakan tidak boleh. Dalam bab yang satu ini ada perincian, kata beliau. Berarti ada yang boleh berselisih, ada yang tidak boleh berselisih. Baik. Rinciannya adalah dalam perkara fikih Islami di sana ada beberapa poin tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Yang pertama, perkara-perkara fikih Islami yang sudah ada ijma' ulama di dalamnya. Ya, perkara hukum-hukum syariat, perkara fikih-fikih Islam yang telah disepakati hukumnya oleh para ulama. Namanya ada ijma' badannya. Baik ijma' terkait halalnya, atau ijma' terkait dengan haramnya, atau ijma' terkait dengan perbuatan A, atau yang lainnya. Ketika ada ijma' ulama badannya, tidak boleh ada seseorang pun yang menyelisihinya. Barang siapa yang dengan sengaja menyelisihi ijma' ulama, bukan penyimpangan lagi, Pak. Itu kekufuran. Juhudul ijma' kufur. Menentang, mengingkari ijma' ulama yang telah baku, yang telah paten, kekufuran. Dikarenakan ijma' itu pasti dibangun di atas dasar dalil, ayat, hadis atau salah satunya. La yakunul ijma' illa min mustanadin. Tidak mungkin ada ijma' ulama melainkan pasti ada sandarannya. Mungkin Al-Quran, mungkin hadis, mungkin nas, mungkin umum, mungkin kaidah umum yang diambil dari ayat ataupun dari hadisnya Rasul SAW. Yang ini tidak boleh ada khilaf. Barang siapa yang dengan terang-terangan, dengan sengaja mengingkari ijma' yang telah baku, bukan penyimpangan, Pak, dikatakan kufur oleh para ulama. Asia, ini yang pertama. Perkara yang kedua yang tidak boleh ada khilaf padanya ialah perkara-perkara fiqhiyah, fiqh-fiqh Islami, permasalahan-permasalahan hukum syariat yang telah ada nas dalilnya dalam ayat atau dalam hadis. Namanya mansus, al-umur al-mansus alaiha. Perkara-perkara hukum yang telah dinaskan dalam Al-Quran, dinaskan dalam hadisnya Rasul SAW. Entah dikatakan haram atau dikatakan halal, terkait dengan sebuah perbuatan yang dikerjakan atau sebuah tindakan yang di larangan yang ditinggalkan. Dan nasnya, maka tidak boleh ada yang menyelisihi padanya. Yang dengan sengaja dia menentang nas, menentang ayat, menentang hadis, bukan lagi penyimpangan, tapi dikatakan kekufuran. Allahul musta'an. Difahami insyaAllah ya. Dibukakan dalam Al-Quran, misalkan terkait dengan masalah kemahraman, Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum ila akhirih. Yang menjadi mahram kamu adalah ibu-ibu kalian. Dan sampai akhir ayat, ummahatukum kemahraman. Ada nas yang dengan sengaja dan terang-terangan menyelisihinya, maka dikatakan kufur. Dikarenakan dia menentang Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Dengan terang dia mengatakan, ibu saya bukan mahram saya. Ada ayatnya. Gak percaya sama ayat? Jelas di Al-Quran. Gak percaya Al-Quran? Itu bukan lagi pembahasan penyimpangan, itu kekufuran. Tahu betul. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, perkara-perkara fikih Islam yang tidak boleh ada khilaf padanya adalah perkara-perkara hukum-hukum fikih Islam. Barakallahu fikum. Yang al-khilafu fihi yu'tabaru syadzan. Perkara khilaf dalam bab itu dianggap oleh para ulama sebagai pendapat yang syad, pendapat yang ganjil. Artinya, memang ada yang punya pendapat satu, dua ulama yang menyelisih. Tapi para ulama menyatakan ini dikatakan sebagai pendapat yang syad, pendapat yang ganjil. Maka tidak boleh mengikuti satu dua alim tadi. Harus mengikuti ulama-ulama yang atau hampir semua ulama-ulama yang lain yang menyelisihi mereka. Namanya syad. Nah, itu ada di dalam fiqh Islam, barakallahu fikum, beberapa hukum-hukum syariat yang dikatakan al-khilafihi syad. Atau al-aqwal syadzah. Pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil dalam perkara ini. Ini tidak boleh diikuti. Dan tidak boleh Anda menyelisih ulama yang lain dalam perkara seperti ini, barakallahu fikum. Contoh seperti apa? Ada khilaf tadi dikatakan syad khilaf. Nikah mut'ah. Ada khilaf tapi syad. Sebagian sahabat yang pernah punya pendapat demikian, rujuk dari itu semua. Sebagian tabi'in juga punya sempat punya pendapat yang membolehkan mut'ah, rujuk daripadanya. Tinggal satu dua orang yang masih punya pendapat demikian dan dikatakan syad dari para ulama. Bahkan yang lain dengan tegas menyatakan para ulama sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Contoh yang lain. Gerhana kok syad, Pak? Gerhana malah syar'i, Pak. Apanya, Pak? Bukan, Pak. Bukan terkait dengan tata caranya yang aneh, bukan. Artinya ada sebuah pembahasan fikih Islami. Hampir semua ulama mengatakan A. Satu itu mengatakan B, menyelisihi. Dikatakan syad, pendapat yang ganjil. Gambar A. Apa? Ada kata wali gitu loh, Pak. Wajibnya wali ya benar, pendapat yang benar. Nikah tanpa wali. Ini syad. Yang lebih tegas lagi adalah pendapat yang mengatakan kalau janda boleh nikah tanpa wali. Kalau perawan harus pakai wali. Ada kaul syad. Dan itu dikumpulkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Al-aqwal syadzah dalam perkara fikih. Ini enggak boleh kamu ikuti. Penyelisihan dalam bab ini dikatakan syadz. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ada ketika ada orang yang menyelisih dalam perkara seperti ini, macam-macam. Jadi umumnya yang jatuh dalam khilaf seperti ini yang kita bahas bukan ulamanya ya, kalau ulama yang tadi itu dimaklumi mereka mustahid yang salah. Tapi orang-orang yang selain mereka yang masih mengikuti pendapat yang ganjil tadi, itu mayoritasnya dikatakan orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang banget. Berapa poin ini, Ustaz? 3. Ijma' yang dinaskan, yang dikatakan syad. Ini 3 perkara. Tidak boleh ada penyelisihan di dalamnya. Nah, terus yang boleh yang mana? Yang diperbolehkan adanya penyelisihan atau khilaf dalam perkara fikih Islami. Itu yang pertama pada barakallahu fikum hukum-hukum fikih Islam yang diikhtilafkan oleh para ulama yang mana masing-masing pendapat membawakan argumentasi yang sama-sama kuat. Namanya khilafun mu'tabar. Khilafnya ulama, yang punya pendapat A ya banyak, yang punya pendapat B juga banyak, masing-masing membawakan argumentasi yang sangat kuat, dikatakan at-tagafu' fil adillah, sangat kuat dalil-dalilnya, atau at-tasyabuh fil adillah, ada kesamaran pada dalil-dalilnya. Maka dalam bab yang seperti ini dikatakan khilafun mu'tabar. Baik, maka khilaf yang seperti ini ditoleransi. Sikapnya kita dalam mengkaji, mempelajari dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, tidak ada hawa nafsu. Yang kita mantap argumentasinya kita rojihkan, itu yang kita pegang, kita amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua. Di sini kita bisa mengatakan hendaklah engkau menghargai pendapat orang lain. Dalam bab ini kita mengatakan hargai pendapat orang lain, toleransi dengan pendapat yang lain. Dipahami ya? Namanya khilafun mu'tabar. Yang kedua ialah khilafnya para ulama di dalam perkara-perkara yang tidak ada padanya nas dari. Tidak ada padanya nas ayat atau nas hadis atau ijma ulama. Ini disebut dengan umur ijtihadiyah. Al-hakam allati laisa 'alaiha dalilun muayyan. Hukum-hukum syariat, perkara-perkara fikih Islami yang tidak ada padanya dalil tertentu yang khusus dalam Islam. Ulama khilaf dalam bab yang seperti ini. Maka toleransi. Antum kaji, pelajari yang barakalatikum mantap bagi antum. Barakalatikum antum pakai, antum amalkan. Dan toleransi dengan pendapat yang kedua. Dalam bab yang seperti ini kita mengatakan hargai pendapat orang lain. Adalah kamu toleransi dalam bab yang seperti ini. Nah, dalam poin inilah yang sangat sempit inilah para ulama mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya kaum muslimin adalah rahmat dari Allah azza wa jalla. Difahami sama ya? Hanya bab yang sempit ini saja ya. Dan dua poin yang saja disebutkan para ulama. Yang lain tidak ada rahmatnya. Ikhtilafu ummati azab. Barakallahu. Dipahami gitu? Hanya dua poin tadi kita diizinkan untuk berbeda. Kalau perkara yang lain umumnya dikecam. Ada yang penyimpangan akhlak, ada yang penyimpangan prinsip, bahkan ada yang sampai pada tingkat kekufuran. Naudzubillahi minzalik. Maka kesimpulannya jangan berselisih. Yep. Apa yang dianjurkan? Hendaklah kita bersatu. Satu akidah, satu prinsip keimanan, satu tauhid, satu ibadah, satu muamalah, satu akhlak, satu adab. Semuanya satu dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Ini merupakan prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia. Dalam Islam ada upaya-upaya yang begitu kuat untuk menyatukan kaum muslimin dan jangan membuat mereka berselisih. Dalam perkara ibadah saja ya kan, banyak poin yang saya sebutkan bagaimana Islam betul-betul mengharapkan mereka bersatu. Yang pertama diminta berjamaah dalam melakukannya. Salat jamaah, salat Jumat, salat Id. Diminta berjamaah, haji berjamaah, umrah berjamaah. Wahsa Ramadan berjamaah. Diminta untuk berjamaah supaya mereka menyatu. Diminta untuk bersama dengan penguasanya untuk menyatukan umat Islam. Diminta untuk ukhuwah Islamiyah, bersaudara di antara dengan Islam yang baik, ukhuwah di atas sunnah untuk menyatukan kaum muslimin. Diminta masing-masing mereka melaksanakan hukukul muslimin, menunaikan hak-hak muslim di antara mereka untuk menyatukan kaum muslimin. Banyak sekali upaya dalam Islam supaya mereka bersatu, satu dalam semua hal. Barakallahu fiikum. Dan banyak kecaman-kecaman dalam Islam yang mengecam perpecahannya, perselisihannya, atau hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Dilarang hasad, dilarang dongki, dilarang riba, dilarang namimah, dilarang khianah, dilarang berbagai macam larangan agama yang tujuan utamanya adalah supaya jangan memunculkan perselisihan, jangan memunculkan permusuhan, jangan memunculkan kedengkian di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul ini merupakan prinsip yang paling agung pada agama semua para anbiya wal mursalin. Bersatu dan jangan berselisih. Hadirin jazakumullah. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah beberapa dampak negatif daripada perselisihan. Saya bawakan keterangan dari beliau. Maghrib ini masih lama toh? Jam 6 toh? Kurang berapa? Masya Allah. Seksu. Masih lama. Sabar gini? Sabar. Baik. Dalam risalah yang saya sebutkan di atas, risalah tentang hati ala jima'i kalimatul muslimin, Syekh Abdul Sa'di membuat sebuah pasal. Faslun fi ba'di mafasid al-ikhtilaf, at-tanazu', at-tabahub, at-tahajur, wa madaruha. Pasal yang menjelaskan tentang sebagian mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan oleh ikhtilaf, perselisih, tanazu', persengketa, tabahub, saling membenci, at-tahajur, saling menghajar, dan marah bahayanya. Beliau mengatakan, la yastaribu aqilun, tidak akan bimbang, tidak akan ragu orang yang akil, yang cerdas. Annallaha tabaraka wa ta'ala lam yanhana an amrin minal umur illa wa fihi minal mafasidil ammati wal khasah ma aujabatu hikmatuhu wa rahmatuhu. Orang yang cerdas, yang akil, tidak bakal ragu-ragu bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah melarang kita dari sesuatu perkara, melainkan pasti di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang khusus atau yang merata, yang secara umum, yang secara hikmah Allah, rahmatnya Allah, melarang yang satu itu. Ini prinsip yang wajib diimani seorang muslim. Dalam perkara perintah agama, yakini tidak ada satu perintah agama pun melainkan pasti padanya ada kemaslahatan besar, baik khusus atau umum. Dalam perkara larangan, yakini tidak ada satu larangan pun dari larangan-larangan agama Islam melainkan padanya pasti ada kerusakan-kerusakan, mafsadah, madharah, yang khusus atau yang umum, yang memang harus dicegah dan dilarang para kawan. Beliau mengatakan, fa'awwalu madari tashahuni wa tabaghudi wal ikhtilaf idha'atu hadhal asl azim. Mafsadat pertama yang ditimbulkan oleh saling bermusuhan, saling membenci, saling berselisih, ialah prinsip yang agung ini akan tersia-siakan. Prinsip bersatu, larangan, berselisih, prinsip ini akan tersia-siakan. Dan itu merupakan dampak negatif yang sangat besar. Prinsip agama terbengkalai dikarenakan perselisihan. Yang kedua, di sana ada unsur maksiatullah wa rasulih. Ada unsur bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya ini dampaknya ya kawan, mendatangkan iqab, mendatangkan hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jal, meniadakan pahala, mengurangi kadar keimanan. Yang terjadi kerugian dan penderitaan. Ini efek maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di antara madharatnya ialah menyia-nyiakan ayat yang begitu banyak, hadis-hadis Rasul yang begitu banyak, yang memerintahkan kita bersatu mencegah perselisihan. Tersia-siakan ini semuanya. Enggak kamu pakai, enggak kamu amalkan ayat yang begitu banyak, hadis yang begitu banyak terkait dengan dalam bab ini para ulama. Beliau mengatakan lagi, wa minha ma yatarattabu 'alaiha min al-iqtital wal-ikhtisam wal-muwalat wal-mu'adat allati taj'alu al-muslimina firaqan Kullu fariqin yuridu nusrata qawlihi bihaqqin aw batil. Ini dampak yang berikutnya lagi. Jadi yang berapa ya, Khan? Hah? Yang keempat ialah terjadi iktidal. Saling bunuh. Saling perang. Terjadi yang namanya ikhtisam. Perseteruan yang sengit antar kedua belah pihak. Bahkan terjadi yang namanya alwala dan barak yang sempit. Cinta dan benci. Alwala dan barak yang sempit. Cinta dan bencinya dibangun di atas kelompoknya atau seseorang. Menjadikan kaum muslimin centang perenang, tercerai berai, menjadi berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Akibat yang berikutnya adalah masing-masing kelompok akan membela pendapatnya, baik dengan cara yang hak ataupun dengan cara yang batil. Dampak yang lebih mengerikan lagi adalah akhirnya terjatuh pada kesalahan, kesesatan, hawa nafsu, dan mafsadat yang merata di seluruh umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, udah fanatisme muncul, takrir buta muncul, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, muncul dikarenakan ini semua. Awalnya berselisih, semakin tajam berseteru, semakin tajam akhirnya sampai tingkatan fisik saling membunuh, semakin tajam akhirnya muncul yang namanya prinsip yang salah, walak dan bar yang sempit. Dari sini muncul hawa nafsu, muncul fanatik kelompok, golongan, orang dan yang lain-lainnya. Lebih tajam lagi, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, terus demikian. Ujungnya perang. Al-iqtital, na'udzubillah. Dan yang lain-lainnya lagi, dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada, mafasid yang begitu banyak, sebab atau pemicu utamanya adalah khilaf, berselisih. Barakallah. Sehingga apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia itu betul-betul tepat. Al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Khilaf itu jahat. Khilaf itu buruk. Qanamtina azakumullah. Perkara berikut yang harus diangkat ialah ketika terjadi khilaf dengan sekian banyak model dan bentuk yang digambarkan di atas, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapinya? Apa mauqif seorang muslim dalam menghadapinya? Secara global, khilaf itu pemicunya beragam. Maka sikap seorang muslim itu dibangun di atas pemicu khilaf. Yang pertama, khilaf yang terjadi pemicunya ialah mukhalafatul haq, karena menyelisihi kebenaran. Ini berarti pada khilaf dalam perkara akidah, khilaf dalam perkara dakwah, khilaf dalam perkara ibadah. Pemicunya itu adalah mukhalafah, dikarenakan adanya menyelisihi prinsip agama menyelisihi al-haq. Maka barakallahu fikum, sikap seorang muslim dalam perkara yang satu ini ialah wujubu nusratil haqq wa qam'il batil. Wajib atas dia membela kebenaran dan meredam kebatilan. Wujubul wuquf ma'a ahlil haqq wa mujanabatu ahlil batil. Wajib bagi dia berdiri tegak bersama dengan ahlul haqq dan menjauhi meninggalkan ahlul batil. Faham ya? Sebab dalam kasus ini, dalam khilaf yang satu ini, hanya ada dua pihak. Imma ahlul haq, wa imma ahlul batil. Dia adalah orang yang lurus di atas sunnah, atau dia orang menyimpang dari sunnah. Makanya satu pilihan, kita harus senantiasa di atas sunnah, di atas al-haq, senantiasa bersama dengan ahlu sunnah dan ahlul haq, apapun resikonya, walaupun harus berjuang, walaupun harus berkorban, enggak ada pilihan yang lain. Yang kedua itu penyimpangan. Dalam adanya khilaf dalam perkara akidah harus bersama dengan ahlul haq. Khilaf dalam perkara ibadah harus bersama dengan ahlul haq. Khilaf dalam perkara dakwah harus bersama dengan ahlul haq. Bila kebenaran, redam kebatilan. Bila al-haq, tinggalkan al-batil. Apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya, barakallahu. Dipahami misalnya, ini kalau pemicu khilafnya itu adalah mukhalafah. Pemicu yang kedua, yang memicu terjadinya khilaf adalah hudud nafsiyah. Hubub duniawiyah. Yang memicu terjadinya khilaf tadi adalah tendensi pribadi atau tendensi duniawi. Gesekan pribadi antar dua orang, gesekan duniawi antar dua orang, bukan perkara prinsip akidah, bukan perkara prinsip keimanan, bukan perkara prinsip-prinsip ibadah atau tauhid atau perkara dakwah. Gesekan-gesekan pribadi atau duniawi antar dua pihak. Barakallahu fikum. Maka sikap seorang muslim dalam khilaf yang seperti ini adalah al-islah. Dia harus mendamaikan dua pihak yang bertikai tadi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami wal qiyami was sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu amalan yang lebih afdal tingkatannya daripada puasa, qiyamul lail, dan sedekah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kalau belum menegaskan, islahu dhatil bain. Islahu dhatil bain. Mengislahkan, mendamaikan dua pihak yang bertikai. Terutama dalam perkara pribadi, perkara dunia. Kalau berpikir dan perkara akidah, harus kamu terangkan, ini yang hak, ini yang batil. Kalau terkait dengan duniawi, harus didamaikan supaya mereka bisa bersatu kembali, bersaudara kembali, meninggalkan pribadinya, meninggalkan keduniaan. Islahu dzatil bain. Lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada qiyamul lail, lebih afdal daripada sedekah. Karena berat perjuangannya. Beliau mengatakan fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Dikarenakan kerusakan keretakan hubungan dua orang tadi itulah yang akan menyembelih Halikah, yang bakal memenggal. Beliau mengatakan, la aqulu halikatu syar, aku tidak mengatakan dia akan memenggal rambutnya, menggutur rambutnya, walakin halikatu din, tetapi yang dikhawatirkan itu menggundul, menebas agamanya. Awalnya gesekan pribadi, gesekan duniawi, akhirnya membawa-bawa nama dakwah, membawa-bawa nama manhaj, akhirnya yang kena prinsip. Lompat pagar dikarenakan urusan pribadi, lompat pagar dikarenakan urusan duniawi. Awalnya duniawi, ujungnya masalah prinsip. Ketebas lehernya, yakni dalam perkara agama. Gundul rambutnya, yakni dalam perkara agama. Gundul agamanya, hancur agamanya. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 114, Allah mengatakan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka, perbincangan mereka, kecuali yang memerintahkan sadaqah atau beramar ma'ruf atau mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Islah tadil bain, ya Allah. Lebih utama lagi ketika ada persengketaan dalam perkara prinsip, antum damaikan, tapi dengan hak gitu. Bukan semata-mata akur, enggak. Terangkan ini hak, ini batil. Hah? Yang batil kembali pada al-haq. Semua kembali lagi pada al-haq. Itu islah dzadul bain yang luar biasa. Ini sikap yang harus diambil oleh Ikhwanul Muslimin azakumullah terkait dengan pemicu yang kedua. Ketika yang memicu perkara pribadi atau perkara-perkara duniawi, damaikan mereka. Kalau kita yang terlibat, jangan diperluas, jangan diperpanjang, jangan diteruskan. Selesai sih. Kedepankan ukhuwah Islamiyah, kedepankan persatuan kaum muslimin, kedepankan persatunya kalimat, misi dan visi yang baik daripada perkara pribadi. Tinggalkan semuanya, yang lapang dada, menerima semua yang ada, selesai. Barakallahu. Orang-orang lain yang mengalaminya, kamu damaikan di antara mereka berdua dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Nama ya. Dan nanti masing-masing kembali kepada kita. Ketika ada khilaf dan segala macamnya, itu semua kembali pada masing-masing orang. Orang itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Sebagian mereka ada alamatul khair pada diri, alamat kebaikan pada diri. Sebagian yang lain ada alamatul syaqawah, tanda kebinasaan pada diri. Itu dijelaskan sama Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa'lam anna lil khairi wa syar alamatin yu'rafu bihal abd. Ketahuilah, kebaikan, kejelekan, itu ada ciri-cirinya. Seorang hamba dikenali dengan ciri-ciri. Terkait dengan pembahasan sekarang ya. Beliau mengatakan, fa'alamatu sa'adatil insan. Maka ciri-ciri bahagianya seorang insan, ini orang baik. Antarahu qasidan lil khair likafatil muslimin. Engkau melihat dia memiliki niat yang baik untuk semua kaum muslimin. Kepingin kebaikan untuk semua kaum muslimin. Harisan ala hidayatihi wa nasihatihim. Sangat bersungguh-sungguh berjuang keras untuk memberi hidayah kepada kaum muslimin, menasihati kaum muslimin, memberi kebaikan untuk kaum muslimin dengan yang dia sanggup. Mu'thiran li sitri amratihim wa adami sya'atiha. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aurat aibnya seorang muslim, jangan menyebarluaskan. Sekuat tenaga. Kecuali kalau kemaslahatan mengendaki, harus sampaikan. Dia mengharapkan wajah Allah dengan itu. Dia mengharapkan pahala dari Allah dengan itu. Dia mengharapkan negeri akhirat dengan itu. Ini ciri orang baik. Tidak suka khilaf. Tidak suka berselisih. Tidak suka ribut sama orang lain. Yang dia inginkan kebaikan untuk orang lain. Untuk kaum muslimin. Itu ciri orang baik. Wa alamatu syaqawatil 'abdi, dan ciri-ciri sengsaranya seorang hamba. Antarahu yas'a bainan nas fil ghibah wan namimah wa yatatabba'u atharatihim wa yatatalla'u 'ala 'awratihim. Ciri-ciri hamba yang sengsara, engkau lihat dia semangat bersungguh-sungguh menebar ghibah di tengah-tengah orang, menebar namimah di tengah-tengah orang, mencari-cari kesalahannya orang lain, kepingin tahu auratnya orang lain. Ketika dia mendengar sesuatu kejelekan muncul dari seseorang, langsung dia siarkan, langsung dia sebarkan begitu saja. Allahul musta'an. Ini seorang hamba yang jelek. Kelihatan masing-masing orang dari pembawaannya, dari watak dan tabiatnya. Terkait dengan sifat yang seperti ini. Kalau dia orang baik yang diharapkan kebaikan untuk kaum muslimin. Kalau dia orang yang jelek yang diharapkan kejelekan bagi kaum muslimin. Jadilah hamba Allah yang sa'id, yang berbahagia. Hamba Allah yang baik. Dan jangan menjadi hamba Allah yang syaqi, yang sengsara. Barakallahu fikum. Watak kita yang bagus. Dan juga watak kita diupayakan sesuai dengan bimbingan Islam. Sehingga semuanya baik secara tabiat kita. Dan baik secara bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan untuk yang pertama ini. Dan insyaallah pada maghrib nanti ada penambahan sedikit nasihat dari Syekh Abdul Sa'di kepada kita semua terkait dengan bab yang di atas. Semoga bermanfaat. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hadzakumullah taala.